Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal khairi wat ta'ah wa hayya lana sabilal huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Para pemirsa, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita membahas tafsir Syekh Sya'rawi surah Al-Baqarah ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israel, zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Hai bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut dan tunduk. Para pendengar yang berbahagia, melihat redaksi ayat ini dengan redaksi ayat-ayat yang lain, ketika Allah menurunkan Nabi Adam dengan berbagai manhaj, aturan-aturan yang diberikan kepadanya, pada ayat 40 ini Allah memanggil Bani Israel. Nah, kalau tadi sifatnya orang per orang, ini sebuah kelompok masyarakat. Ini menunjukkan apa? Nabi Adam begitu turun ke permukaan bumi, dia telah mengembang, mengembangkan anak, mengembangkan keturunan, dan terciptalah sebuah komunitas yang bernama Bani Israel, anak-anak Israel. Apa arti Israel? Israel ini berasal dari bahasa Ibrani yang berkata berarti Isra, ya. El, Isra itu hamba pilihan. El berarti Allah. Maka kata-kata Bani Israel adalah hamba pilihan Allah, yang pada awalnya ditujukan kepada Nabi Ya'qub. Ya, pada awalnya ditujukan kepada Nabi Ya'qub. Kenapa Nabi Ya'qub ini mendapatkan kata-kata Israel ini, hamba pilihan ini, melalui percobaan-percobaan sangat besar. Maka anak-anak cucunya lah yang dinisbahkan atau dikaitkan dengan nama keturunan ini. Nah, menariknya di sini Allah kembali memerintahkan, ingatlah akan nikmat-nikmatku, ya, yang telah kuberikan kepadamu. Jadi pertama kali suatu suku yang diangkat oleh Allah adalah Israel. Ini mengandung banyak hikmah dan pertanyaan. Kenapa? Sebab pada bangsa ini Allah telah memberikan banyak mukjizat dan mereka banyak menyaksikannya. Tetapi luar biasanya, setiap kali menerima dan menyaksikan mukjizat, mereka seolah-olah lupa. Begitu habis Nabi, habis jugalah imannya. Begitu wafat sang Nabi, pupus jugalah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang mereka engkar kepada Nabi, bahkan menyepelekan Nabi tersebut. Nah, Allah senantiasa menyuruh mereka, ingat kepada nikmat-nikmat-Ku. Sempurnakan janji kepadaku. Aku akan menyempurnakan janji kepadamu, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz Hanafi, saya ingin bertanya nih Ustaz Hanafi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan tentang manusia pertama Adam alaihissalam, kemudian ada tiga peraturannya, taubat, yang kedua hidayah sebagai jaminnya ketenangan dan tidak ada rasa takut, dan ketiga yang tidak mengambil hidayah akan mendapatkan neraka. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Bani Israel. Kenapa enggak dipanggil ya Ibna Adam? Seharusnya kan ya Ibna Adam. Nah, tapi kenapa kok ya Bani Israel? Nah, ini ada suatu yang selip ini bagi Bani Israel ini. Seperti kata Ustaz Hanafi tadi. Nah, artinya apa mungkin? Kalau disebut Bani Adam, berarti memang semua manusia. Semua manusia, nah, iya. Tapi kenapa kok Bani Israel? Mungkin kalau misalnya saya bisa nambahkan sedikit, karena Bani Israel kata Ustaz Hanafi tadi yang paling ingkar. Nah, jadi diangkatnya Bani Israel setelah Adam alaihissalam bukan ya Bani Adam tapi ya Bani Israel, karena manusia yang paling ingkar di muka bumi ini, iya, sejak zaman dahulu kala sampai detik ini, tidak lain dan tidak bukan adalah Bani Israel. Betul. Nah, jadi saya sangat setuju sekali, karena banyak sekali sudah contoh-contoh yang diberikan Allah kepada mereka ketika mereka berinteraksi dengan Nabi Musa. Betapa lemahnya mereka dijajah dan dihinakan oleh Fir'aun dan kelompok-kelompoknya. Diselamatkan oleh Allah lewat Nabi Musa. Tapi begitu dia merasa selamat, kufur kembali. Iya. Kufur kepada Nabi Musa, bahkan mencerca Nabi Musa. Dan begitu Nabi Musa wafat, diroba-roba Tauratnya. Iya, makanya suatu hal yang menarik ini Ustaz Hanafi, dalam uzkur ni'mati ini digunakan mufrad. Ni'mati, bukan ni'ami. Kenapa kok padahal kita kadang-kadang menerjemahkan nikmat-nikmatku. Iya. Tapi sebenarnya nikmat, satu nikmat saja kalau disebutkan saja, nampaknya kita sudah, Bani Israel itu sudah pantas untuk mensyukuri dan menjadi hamba Allah yang paling soleh. Satu nikmat saja gitu ya. Iya. Gak usah bicara banyak nikmat. Ambil satu peristiwa, misalnya peristiwa manna dan salwa saja misalnya. Wah, itu luar biasa itu. Tak ada manusia mendapat makanan seperti itu. Satu nikmat saja. Gak usah lagi selamat dari apa? Iya. Laut mati, laut merah, laut itu merah. Gak usah. Satu nikmat. Saya pikir Nabi Muhammad saja belum pernah dapat. Mereka sudah dapat itu. Luar biasa memang. Jadi kalau saya lihat manna dan salwa itu sendiri adalah makanan yang khusus dari surga. Tiap hari, Israel, ya? Tiap hari non-stop, free. Tak usah bayar, tak usah kerja. Anda makan saja 40 tahun itu. Tanpa diskon. Tanpa diskon, tanpa apa-apa. Jadi sebenarnya ini adalah merupakan contoh bagi golongan selain Israel. Bahwasanya ternyata kekafiran itu membawa bencana. Bukan saja bencana bagi orang yang melakukannya, tetapi bencana juga bagi keturunannya, dan juga bencana bagi orang yang di luar suku mereka. Cobalah kita lihat sekarang kenyataannya. Bagaimana kemungkaran Israel dalam mengungkiri atau tidak menepati janji-janji atau kesepakatan-kesepakatan dengan bangsa Palestina. Siapa yang rusak? Bukan saja orang Palestina, Israel, tapi Amerika turut hancur. Orang-orang selain Amerika juga turut mendapatkan problem, termasuk umat Islam Indonesia dapat problem. Kenapa? Itu tadi. Karena ya nikmat seperti ini mereka lupakan. Lantas Allah suruh ingat. Agar apa? Ketika manusia mengingat, berarti akan muncul kesadarannya. Kalau kita ada orang yang berkelahi, kalau kita ingin melerainya kan begitu. Di Arab mengatakan sallu ala nabi. Ingatlah kepada nabi yang mulia. Kan kemuliaan itu kan. Manusia, sabar, jangan berkelahi dulu. Ingat bahwasanya Allah bersama kita. Akan tetapi kalau kita melihat dalam ayat ini Ustaz Hanafi, ada beberapa konteks ayat Al-Quran dia menggunakan aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum, bukan hanya pada dalam ayat ini. Mungkin bisa saya tambahkan, janji-janji Allah itu merupakan ikatan dan perintah langsung. Dalam artian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, mengadakan janji, kemudian ini harus dilakukan bagi manusia itu tadi. Maka manusia yang sadar itu dengan perintah Allah seharusnya tergugah kan gitu. Nah, bukan hanya Bani Israel. Betul. Kan gitu, tapi manusia seutuhnya. Jadi kalau saya melihat di sini Pak Ustaz Safiar, bahwasanya janji Allah kepada manusia ini tidak bersifat mutlak. Maksud saya apa? Tergantung manusia yang mau melaksanakan janji itu. Nah, ini kalau ayat ini sebenarnya bersifat umum. Artinya siapa saja di antara manusia, walaupun non Israel, mau menyempurnakan janjinya dengan Allah, memegang kuat-kuat nilai Islam, beramal dengan baik, bekerja rajin, tidak korupsi misalnya, ini akan juga merupakan sebuah tanda bahwasanya Allah pasti menyempurnakan janjinya. Nah, ini juga merupakan apa? Suatu sebab akibat. Jadi Allah itu tidak mau bertepuk sebelah tangan ya. Artinya walaupun saya ini Rahim, Rahman, pengasih, penyayang, bukan saya free begitu saja tanpa ada konsekuensi. Dan ini juga pengajaran bagi kita, bahwasanya rupanya penyempurnaan janji itu bukanlah suatu hal yang sepele, terutama kepada Allah. Menyempurnai janji itu adalah merupakan kunci sukses bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah, baik untuk kesuksesan di dunia, kok apatah lagi misalnya untuk kesuksesan di akhirat. Wa iyyaya farhabun, ya, kepada saya lah kamu harus takut atau tunduk. Ar-Rahim, Al-Marhub, yang ditakuti ada Allah. Kenapa? Di sini digunakan kata-kata ini karena Israel ini memang luar biasa beraninya. Ya, sama manusia, sama nabi tak ada takutnya. Nah kata Tuhan, walaupun sama manusia kamu tak takut, farhabun, takut sama saya. Ya, tunduk sama saya. Ar-Rahib itu kan takut, itu artinya takut dalam artian sesungguhnya ada dua pasukan sedang berperang. Satu merasa kalah, dia merasa takut. Takut berarti dia lari kan begitu. Seharusnya begini orang Israel kepada Allah. Takut, betul-betul takut, dan harus tunduk. Ini, tapi kalimat ini yang digunakan Allah ini luar biasa juga. Kita melihat pemilihan kata-kata Al-Quran ini sesuai dengan konteks pembicaraan dan situasi psikologi Bani Israel yang sedang diajaknya untuk mengingat nikmatnya. Nah, tapi kalau kita melihat ke konteks kini-kinian gitu, kita dapatin orang macam Bani Israel ini, seharusnya dia ini sadar gitu. Ini, ya, jelas, pasti harus sadar dia. Jadi jangan ada membuat keengkaran, makar lagi di sana kemari, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kan gitu. Yang ianya kalau menurut saya, hadis Nabi itu sudah ada, la yaldaghul mu'minu marrataini. Seorang mukmin itu janganlah pula kena sengatan ular sampai dua kali. Artinya apa? Kalau udah tahu di situ ada ular, besok-besok jangan di situ lagi jalan. Lagi, artinya kalau di situ sudah ada lubang, jangan lubang yang sama pula dijalani lagi. Artinya bahwasanya ya takutlah kepada Allah dalam artian jangan melakukan kesalahan yang sama. Bangsa ini kalau mau maju jangan melakukan kesalahan yang seperti dilakukan oleh Bani Israel. Nilai-nilai ketuhanan diinjak-injak, nilai-nilai kemanusiaan dijadikan sebagai komoditi, yang ada hanya nilai materialisme, yang ada hanya nilai-nilai egoisme kesukuan, egoisme jabatan dan kepangkatan. Ya akhirnya apa? Tidak ada satupun yang untung pada saat ini dari kondisi-kondisi yang tercipta pada masa lalu. Pejabatnya juga tidak pede, pemimpinnya juga merasa kesulitan mengatur rakyatnya yang terbiasa dengan kekerasan. Rakyatnya juga merasa tidak enak, tidak senang. Kenapa? Manusia yang keras itu kan tidak ada tenangnya. Betul. Ya, manusia yang tidak teratur, manusia yang tidak punya manajemen hidup, itu kan berarti manusia yang hina. Makanya Allah mengatakan uzkuru ni'mati, sebutkanlah nikmatku. Ingatlah kepada nikmatku. Ingat-ingat itu. Satu nikmat saja kamu ingat, justru itu harus menundukkanmu kepadaku. Konon lagi nikmat yang banyak kalau kita melihat bangsa ini. Ya kalau bagaikan kata orang-orang Arab, ya jannatun wudi'at fil ard, qit'atu minal jannah, satu potong surga diletakkan di bumi. Itulah Indonesia. Gugusan pulau-pulau yang luar biasa. Dan itu terbukti bila kita bandingkan yang sudah belajar seperti kita bertahun-tahun berada di Mesir yang hanya cuma padang pasir dan ya musim dingin atau musim panas, panasan. Ini luar biasa kalau kita mau belajar dari kondisi Bani Israel ini. Janganlah kita mengikuti apa yang mereka pernah kerjakan. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, bergegaslah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang berbahagia, sangat menarik pada pagi ini pembicaraan mengenai ya kondisi Bani Israel yang diungkapkan Allah pada Al-Baqarah 40 ini. Mudah-mudahan saya Hanafi Ismet Fahmi dan Ustaz Zainal Arifin dan Pak Ustaz Safiar berterima kasih atas husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Mudah-mudahan kebersamaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.